Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai daripada anaknya, sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an sahabiyun jalil, min sigari sahabah, termasuk sahabat yang sigar, kecil. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, umur beliau 10 tahun. Yang kemudian dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa melayaninya. Sehingga beliau melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam asyra sinin, 10 tahun. Mulazamah, duduk belajar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun sehingga beliau termasuk minal muktsirina fil hadis, dari kalangan sahabat yang paling banyak hadisnya, sekitar 2000 hadis. beliau hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu yang begitu sangat banyak. Yang beliau dapatkan wajar, karena didapatkan dengan penuh usaha, didapatkan dengan penuh kesungguhan. Mulazamah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau, belajar langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Waktu yang panjang. Membutuhkan di sana kesungguhan dan keuletan. Kegigihan dan kesemangatan. Tanpa pernah jenuh dan bosan. Terus mengambil faedah, mendatangi majelis ilm. Itu semuanya beliau lakukan berkat ba'dallah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Usaha dan jerih payah seorang ibu yang berusaha untuk mendidiknya. Keinginan sang ibu supaya anak tersebut menjadi anak yang saleh. Anak yang bisa bermanfaat bagi Islam dan muslimin. Keinginan yang kuat, al-hirs, semangat yang tinggi dari orang tua. Untuk kepentingan pendidikan anaknya. Sehingga beliau meletakkan, yakni sang ibu meletakkan anaknya tersebut untuk melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyertai beliau. Sehingga bisa mengambil manfaat, mengambil faedah. Dua hal yang bisa kita dapatkan dari kisah yang seperti ini. Hirs. Al-walid. Semangat orang tua di dalam tarbiyah pendidikan anak. Dia didik, dia maksimalkan di dalam mendidik anaknya. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka dia hasung. Supaya bisa belajar di hadapan mereka orang-orang yang lebih berilmu darinya. Dia hasung dan dia berikan motivasi supaya dia bisa belajar. Dititipkan di ma'ahid yang akan mendidiknya. Mendukungnya. membantunya di dalam mempelajari apa yang dia pelajari di dalam sekolahnya. Mentasmiknya apabila anaknya itu ada di marhalatu tahfidz. Bagaimana perkembangan hafalannya? Berusaha untuk ikut andil di dalam tarbiyah anaknya. Atau mengecek apakah benar anak-anak itu menghadiri majelis ilmu yang sudah ditetapkan baginya. Ada murojaatu subuh. Ada murojaatul masa. Ada murojaatul lail. Murojaah di waktu subuh, murojaah di waktu sore, murojaah di waktu malam. Bagaimana kondisi anak-anak? Bagaimana apakah hadir dalam majelis tersebut? Mengecek kehadirannya, mengecek perkembangan anaknya, sama-sama di dalam mentarbiyah. Orang tua ikut andil di dalam tarbiyah. Nah, minimal kehadiran dicek. Nah, oh, anak-anak hadir. Murojaah subuh. Nah, hadir enggak? Oh, hadir. Nah, terlihat di buku setorannya, setoran dia. Nah, atau malah enggak hadir. Nah, kemana? Tertidur loh, sudah dibangunkan tadi, kenapa tertidur ini? Nah, ikut andil dalam masalah tarbiyah, memiliki kesemangatan sebagaimana mereka salaf. Perhatian yang besar di dalam tarbiyah anak. Kapan lagi anak kita? Kalau tidak sekarang, kita hasung mereka untuk thalabul ilm, untuk menghafal, untuk memahami pelajaran. Nah, kapan lagi? Sedangkan waktu-waktu atau masa-masa seperti anak itulah masa-masa yang gemilang, masa-masa emas. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah yang menciptakan kalian dalam kondisi lemah, terlahir dalam keadaan lemah, lemah semuanya, lemah badannya, lemah akalnya, lemah penglihatannya ketika lahir, baru lahir. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian Allah jadikan setelah kelemahan tersebut kuat, tumbuh besar, tumbuh dewasa, semakin kuat, kuat, kuat, kuat badannya, organ-organnya mulai kuat, penglihatannya mulai semakin kuat, pendengarannya. Nah, masuk usia syabab, usia yang di situ kuat-kuatnya, bahkan kuatnya itu yatakammal, semakin sempurna kuatnya dan semakin sempurna. Nah, semakin kuat pemahamannya. Semakin kuat daya pikirnya. Kuat. penglihatannya, kuat pendengarannya, dan terus itu yatakamal, kekuatan tersebut menjadi semakin sempurna, menjadi semakin sempurna. Usia syabab, daya fikirnya semakin kuat, daya pemahamannya semakin kuat. Sampai selesai usia syabab, umur 40, itu sempurna-sempurnanya. Nah, pemahamannya sempurna. Nah, dalam mendiagnosa masalah semakin sempurna. Nah, tapi setelah itu mulai lemah-lemah. Mimba dikuatin dhafa wa syaibah, jadikan lemah lagi. Pendengaran lemah, penglihatan mulai lemah. Usia tua. Nah. Sedangkan usia muda itu usia di situ ada kuah. Allah berikan kekuatan di usia. Usia anak kita kuat dalam hafalannya, kuat dalam daya fikirnya, kuat dalam pemahamannya. Itu kesempatan dimanfaatkan, jangan sampai terlewatkan. Berlalu sebagaimana kita. Nah, belajar sudah kondisi dalam kondisi tua. Kita sendiri merasakan bagaimana. Nah, untuk memahami berat, untuk menghafal berat. Nah, untuk mendengar saja kadang berat. Nah, berbagai macam kelemahan muncul. Nah, tapi di usia sahabat, usia anak-anak kita ini, mereka usia-usia gemilang, masa-masa emas. Kalau seandainya dimaksimalkan potensinya, dimaksimalkan kemampuannya, dididik dengan benar, perhatian semuanya, baik mudarrisun ataupun orang tua, memaksimalkan potensi yang ada pada anak-anak kita, maka akan bisa bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, akan muncul di tengah-tengah mereka orang-orang yang memiliki kegigihan dan kesemangatan di dalam membela sunnah dan menyebarkan sunnah. Nah, akan bisa menghasilkan karya-karya besar yang memenuhi maktabah-maktabah Islam. Nah, maktabah-maktabah Islam, maktabah kita ini isinya Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, kapan mereka bisa menciptakan karya-karya besar itu? Masa syabab. Nah, apabila dimaksimalkan luar biasa, dikerahkan potensinya. Nah, itu pun terus masih yatakamal, yatakamal, semakin sempurna daya pahamnya, daya pikirnya. Nah, usia syabab tadi. Nah, hanya perlu perhatian kita bersama lebih. Nah, melihat kondisi anak-anak kita akhir-akhir ini mulai, mereka butuh perhatian dari kita semuanya. Nah, yang harusnya murojaah enggak hadir murojaah. Nah, padahal potensinya, jangan sampai nunggu ketika sudah tua baru. Nah, karena disebabkan kelalaian kita dan ketidakpedulian yang ada pada kita atau kurangnya kita, walaupun sudah sebenarnya. Nah, tapi kurang. Nah, atau tidak istimror terus. Nah, sehingga mereka tidak terbimbing, tidak terdidik, menghabiskan masa mudanya yang itu masa-masa kuat hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Habis umurnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini semuanya butuh, ayo bangkit bareng, ayo. Ini masalah, ya baik masalah akhlaknya, baik masalah hafalannya, ini perhatian bersama nih. Nah, baik orang tua ataupun mudarrisun. Ummu Sulaim sampai membawakan anaknya ini ke hadapan Rasul. Hadza gulam yakhdimuka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak ini akan melayanimu wahai Rasul. Nah. Karena paham, mengerti, dekat dengan orang yang berilmu. Nah. Anaknya akan terdidik, anaknya akan terbina. Menjadi anak yang saleh. Nah. Ini yang pertama dari kisah tersebut. Yang kedua namanya belajar butuh. Nah, kegigihan, perjuangan. 10 tahun Anas bin Malik. Lazama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermulazamah di hadapan Rasul selama 10 tahun. Terus belajar walaupun kadang muncul jenuh. Walaupun kadang muncul yang namanya kesulitan, baik di kala lapang, baik di kala sulit, nah, baik di kala senang ataupun di kala sedih, berusaha untuk tetap terus namanya mempelajari ilmu, menghadiri majelis ilmu, karena itu adalah bekal. Karena itu adalah senjata yang bisa menyelamatkan kita dari medan perang. Memerangi fitnah yang menghadang jalan-jalan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fitnah-fitnah yang datang. Butuh ilmu, kita butuh senjata untuk menghadapinya ini. Nah. Sehingga di sana Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, "Idza tasallahta bil kitabi was sunnah," apabila kamu tasallah. Tasallah itu silah. Orang kalau mau maju perang itu silahnya dipakai semuanya. Rompi anti pelurunya, helm besinya. Tembakannya, pistolnya, granatnya, nah, semuanya disiapkan, pesonya di sebelah sini. Nah, karena mau perang. Nah, idza tasallahta bil kitabi was sunnah, apabila kamu bersenjatakan dengan Alkitab dan Sunnah, nah, mempelajari tafsirnya, menghafalnya. Mempelajari syarah-syarah hadisnya, menghafal hadis-hadisnya. Engkau memiliki bekal yang seperti ini, la tughallab abada. Engkau tidak akan terpelanting selamanya. Nah. Persenjatakan Alkitab dan Sunnah. Dengan menghafalnya, mempelajari tafsirnya, mempelajari makna-maknanya, menghafal hadis-hadisnya, mempelajari syarah-syarahnya, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis-hadis yang ada. Nah, engkau memiliki senjata yang bentuknya seperti ini. La tughallab abada. Engkau tidak akan terpelanting selamanya. Nah, akan tapi apabila sebaliknya, engkau tidak memiliki bekal Alkitab dan Sunnah, tadhhab fi awwali syubhatin. Engkau akan hilang pada syubhat yang paling ringan. Nah, enggak punya bekal Alkitab dan Sunnah. Nah, bisa jadi karena memang enggak mau mempelajarinya. Nah, bisa jadi malas di dalam mempelajarinya. Nah, atau hadir di majelis ilmu akan tetapi tidak mau mendengarkannya. Nah, bertahun-tahun. Nah, hadir di majelis ilmu tapi tidak bisa mengambil manfaat dari majelis tersebut. Nah, hadir duduk tidur, hadir, duduk, tidur, terus kayak gitu. Nah, waqad qultu mundu qadim, dan sudah kita sebutkan ketika ditanya dulu di tempat ini juga. Bagaimana keadaan yang dia datang masih taklim, tidur, datang tidur, datang tidur. Enggak peduli dengan taklim. Mana jawab ketika itu, khawatir orang-orang yang seperti ini ba'da sinin, setelah tahun-tahun yang akan datang. Nah, yang lainnya sudah pada paham akidah yang benar, agama yang benar, pemahamannya benar. Nah, karena ini tidur terus, ba'da sinin, setelah semuanya sudah pada paham, semuanya sudah memiliki senjata Alkitab dan Sunnah, ini kemudian keluar dari lesannya kalimat yang aneh. Nah, kalimat yang aneh, yang semestinya thalibul ilmi kok bisa sampai demikian keadaannya. Tadhhab fi awwali subhatin, terpelanting pada subhat yang paling lemah. Nah, terpelanting dia, terbawa, terseret. Nah, tapi kalau seandainya kita punya bekal Alkitab dan Sunnah, la tughallab abadan, tidak akan terpelanting selamanya. Nasihat dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, sehingga semangat dalam mengambil ilmu, semangat dalam menghadiri majelis ilmu. Anas bin Malik sampai asrosidin 10 tahun mulazama, duduk terus. Melawan bosan dan jenuh, walaupun bosan jenuh, terus hadir dalam majelis ini. Istiqomah di dalam thalabul ilm, walaupun kadang sulit, kadang sempit, kadang jenuh, kadang bosan. Nah, karena majelis ilmu inilah sesuatu yang akan bisa memberikan bekal kepada kita dalam menjalani kehidupan kita ini, dan juga akan memperbaiki keadaan kita. Kita cuma sampai di sini. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.